warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Disebutkan di dalam as-sahihain dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atau sebelumnya disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid dari Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwasanya suatu ketika pernah Umar ibn al-Khattab melewati Uthman bin Affan. Umar ibn al-Khattab mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan ini peristiwa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Utsman bin Affan tidak menjawab salamnya Umar. Maka Umar ibn al-Khattab datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhum. Maka Umar mengeluhkan kepada Abu Bakar sikapnya Utsman yang tidak menjawab salamnya. Kata Umar, aku mengucapkan salam kepadanya tetapi dia tidak menjawab salamku. Maka Abu Bakrin radhiyallahu an memanggil Utsman. Kata Abu Bakar, ya Utsman, sallama alaika akhuka Umar falam tarudda alaihi salam. Wahai Utsman, saudaramu Umar mengucapkan salam kepadamu, kenapa engkau tidak menjawab salamnya? Maka Utsman mengatakan, ya khalifata Rasulillah, wallahi ma alimtu annahu sallama alayya. Wahai khalifah Rasulillah, demi Allah, aku tidak tahu kalau dia mengucapkan salam kepadaku. Ini ada pelajaran ya. Kalau ada orang salam, kalau kita mengucapkan salam kepada orang kemudian orangnya enggak menjawab, jangan buruk sangka dulu. Ya, jangan suudzon dulu. Ana salam tapi enggak dijawab. Oh, berarti terus buruk sangka, jangan. Ya. Seperti kejadian ini, Utsman menyatakan, "Wahai khalifah Rasulullah, wahai khalifah Rasulillah, demi Allah, aku tidak mengetahui kalau dia mengucapkan salam kepadaku." Kemudian kata Abu Bakar, "La'allaka dakhiluka atau dakhalaka dhuhulun aw dahsyun min wafatihi sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Bakar, barangkali engkau masih merasakan kekagetan ya, atau kesedihan karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman, i wallah ya. Kata Utsman, iya benar, aku masih kaget dan merasakan kesedihan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendengar jawaban ini, akhirnya ketiga orang ini menangis karena mereka kembali mengingat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula di dalam as-sahihain dari hadis Anas bin Malik, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ya Umar, idhab bina ila ummu Aiman, ila ummi Aiman." Wahai Umar, mari kita pergi ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah salah seorang dari wanita yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada waktu itu dia sudah sangat tua, ya, wanita yang sangat tua, sudah lanjut usianya, yang semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengunjungi Ummu Aiman. Nah, maka ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengajak Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman. Ya. Maka kata Abu Bakar, "Idhhab bina ila Ummu Aiman nazuruha kama kana sallallahu alaihi wasallam yazuruha." mari kita pergi menemui Ummu Aiman, kita menziarahinya, mengunjunginya, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi beliau. Nah, ini menunjukkan betapa tawadhu'nya mereka, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Ummu Aiman ini seorang wanita tua, ya, wanita yang sudah lanjut usia, mereka kunjungi karena biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Maka tatkala mereka sampai ke tempat Ummu Aiman, mereka mendapati Ummu Aiman ini radhiyallahu anha dalam keadaan menangis. Keduanya bertanya, "Ma yubkiki ya Ummu Aiman?" Ya, apa yang membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Maka berkata Ummu Aiman, "Abki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ummu Aiman, "Aku menangis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas Abu Bakar dan Umar mengatakan kepada Ummu Aiman, "Apakah engkau tidak tahu? Ama ta'lamin annama indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Ummu Aiman, "Wallahi inni a'lamu dzalik." Demi Allah aku tahu itu. "Walakin abki ala annal wahya inqata'a minas sama'." Aku tahu itu. Akan tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Enggak ada lagi wahyu. Ya. Maka mendengar jawaban Ummu Aiman ini, keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman radhiyallahu anhum. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dalamnya kesedihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat kematian Nabi saja mereka bersedih. Ya. Naam. Dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya tidak langsung dikuburkan. Ya, masih sempat tinggal pada hari Senin itu, kemudian Selasa, hari Rebunya baru dikuburkan. Nah, karena mereka harus mencari dahulu siapa yang memimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin mereka untuk menyelenggarakan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka pada waktu itu, ya, didengar oleh Abu Bakar berkumpulnya orang-orang Ansar di tempat Bani Sa'idah. Ternyata orang-orang Ansar sudah berkumpul, mereka membicarakan siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengajak Umar dan juga Abu Ubaidah Ibnul Jarrah untuk datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Naam. Kata Umar, "Aku sebenarnya sudah menyusun kalimat yang akan aku sampaikan kepada mereka, tetapi Abu Bakar menyuruhku diam." Lalu Abu Bakar berbicara. Kemudian kata Umar, "Demi Allah, tidaklah Abu Bakar berbicara melainkan dia datang dengan kalimat yang lebih baik dari apa yang sudah aku persiapkan." Nah, Abu Bakar menyatakan, "Ya ma'syaral ansar, wahai segenap kaum ansar, awaitum wa nasartum wa kafaitum wa wasaitum." Wahai segenap orang-orang ansar, kalian sudah memberikan tempat perlindungan kepada kami. Kalian telah menolong agama Allah. Kalian telah mencukupkan orang-orang yang datang kepada kalian. Kalian telah berbagi suka dan duka. Fajazakumullahu anil islami wal muslimina khairal jaza. Semoga Allah membalasi kalian dari Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baiknya balasan. Sampai akhir ucapan Abu Bakar, yang kemudian di akhir pertemuan itu mereka sepakat bahwa khilafah itu diserahkan kepada Abu Bakar. Karena pada waktu itu Abu Bakar menyebutkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-a'immatu min Quraisy." Para penguasa, para pemimpin kaum muslimin itu dari bangsa Quraisy. Ya, jadi selama ada penguasa yang layak dari bangsa Quraisy, tidak ada yang boleh memimpin kaum muslimin selain mereka. Ini adalah prinsip, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kepemimpinan itu kata Nabi alaihi salatu wasallam pada bangsa Quraisy. Maka akhirnya mereka sepakat karena mendengarkan hadis ini untuk membaiat ya sebaik-baiknya bangsa Quraisy pada waktu itu. Tidak ada yang lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, maka mereka pun membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, di Saqifah Bani Sa'idah. Naam. Para sahabat sempat berselisih di mana mereka akan menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada waktu itu Abu Bakar juga yang menyelesaikannya. Coba lihat Abu Bakar dalam kondisi-kondisi seperti ini, beliau tampil sebagai orang yang mempunyai bekal yang cukup, orang yang paling berilmu, orang yang paling kuat keimanannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling bertakwa kepada Allah setelah Nabi. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini, kalau seorang tidak mempunyai keilmuan yang cukup, kejiwaan yang kuat, iman yang kokoh, ya, keistiqomahan yang mapan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mudah menghadapi situasi-situasi genting demikian. Ya, meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam itu mengguncangkan kaum muslimin. Bahkan orang sekelas Umar ibn al-Khattab tidak percaya. Dan dia menghunuskan pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad itu meninggal, aku tebas lehernya. Ya. Dan tak ada seorang pun yang berani mencegah Umar. Mengingatkan Umar ibn al-Khattab. Semuanya larut di dalam kesedihan. Hanya satu orang yang bisa mengatasi situasi ini. Ya, yaitu Abu Bakar. Dia tampil, dia datang dari pinggiran kota Madinah di sebuah rumahnya. Dia kembali ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan tenangnya masuk ke masjid, kemudian datang ke rumah Aisyah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencium Nabi, ya, dan mengucapkan ucapannya seperti yang sudah kita dengar. Lantas beliau berkhutbah, menyuruh Umar untuk diam. Ya, manusia langsung menghadap kepada beliau, Umar pun diam. Dan beliau membawakan ayat yang pada waktu itu seolah-olah ayat itu turun pada saat itu. Bahkan Umar ibn al-Khattab langsung lemas, jatuh, beliau bersimpuh, dan beliau akhirnya menyadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini satu hal. Demikian pula ketika terjadi masalah yang sangat sensitif, ini kalau enggak bisa diselesaikan bisa terjadi perang saudara, pertumpahan darah antara Muhajirin dengan Ansor, urusan kepemimpinan, siapa yang akan memimpin. Akhirnya selesai juga dengan tampilnya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis yang beliau bawakan bahwasanya para imam itu dari Quraisy. Nah. Demikian pula ketika mereka berselisih di mana mereka akan kuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar juga yang datang membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nabiyya idza mat aw qubidha dufina fil makan alladhi qubidha fihi. Ya, seorang nabi itu kalau meninggal dunia atau diambil nyawanya oleh Allah, maka dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Maka di mana dikuburkannya nabi? Di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Maka beliau pun dipersiapkan untuk dimandikan sallallahu alaihi wasallam, dan ini diserahkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya, kepada Abbas dan kepada Ali bin Abi Thalib. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan tanpa dibuka pakaiannya. Beliau dimandikan di atas pakaiannya beliau alaihi salatu wassalam. Nah, tentunya setelah dimandikan, beliau alaihi salatu wassalam disolatkan. Dalam riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang la ba'sa bihi, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza wada'tumuni 'ala syafiril qabr fad'uni sa'ah fa innal malaikata sawfa tusalli 'alayya, thumma sallu 'alayya zurafatin wa wihdanan, thumma sallu 'alayya fi ayyi makanin fa inna salatakum tablughuni." Apabila kalian telah menempatkanku di ujung kuburan atau di tepi kuburan, maka biarkan aku sesaat, karena sungguhnya para malaikat itu berselawat atasku. Kemudian solatkanlah aku secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku di tempat manapun, karena selawat kalian akan sampai kepadaku. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disolatkan, beliau alaihi salatu wasallam disolatkan oleh para sahabat tanpa diimami oleh satu orang. Masing-masing mereka mensolatkannya masing-masing. Ya, tidak ada yang mengimami mereka. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Aus bin Aus radhiyallahu an, ya, Nabi menyatakan, "Akthiru alayya minas salati yawmal jum'ah wa lailatal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Ya, perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena selawat kalian itu akan dihadapkan kepadaku. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta?" Wahai Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu sementara jasadmu akan binasa, yakni di dalam kuburanmu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha harrama 'alal ardh an ta'kula ajsadal anbiya." Sungguhnya Allah itu mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Berarti jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di kuburannya sampai saat ini. Nah, masih utuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa yang mensolatkan Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu sampai jumlahnya 37 ribu orang, baik dari kalangan lelaki ataupun wanita. Nah, baik dari kalangan al-muhajirin maupun dari kalangan al-ansar. Dan tidak ada seorang imam yang mengimami mereka salat untuk jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi setiap mereka salat secara masing-masing. Dan pada saf yang pertama ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Nah, ini disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar. Taib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan tidak ada warisannya dalam bentuk harta, ya. Dalam bentuk warisan yang fisik tidak ada. Nah, beliau alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan rumahnya terbuat dari tanah, dan beliau masih menyimpan sebagian dirham, tapi itu bukan punya beliau yang kemudian, karena dirham yang ditinggalkan oleh beliau disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab apa yang ditinggalkan oleh para nabi itu adalah sedekah. Mereka tidak meninggalkan warisan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada karib kerabatnya dan juga anak-anak wanitanya, yaitu para kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka menuntut warisan nabi, ya, kata Abu Bakar radhiyallahu an, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna la nurath ma taraknahu sadaqah." Ya. Sungguhnya kami ini para nabi tidak diwarisi setelah meninggalnya. Ya, apa yang ditinggalkan oleh mereka tidak dianggap, tidak diambil sebagai harta waris oleh ahli warisnya. Ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan itu semua akan dijalankan sebagai sedekah. Nah, ini para nabi. Nah, jadi para nabi itu tidak meninggalkan harta benda ketika mereka meninggal. Kalau ada yang mereka tinggalkan dari harta mereka meskipun sedikit, disedekahkan, bukan untuk ahli warisnya. Tapi ada satu warisan yang luar biasa dari peninggalan para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, agama ini. Apalagi yang lebih mulia dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan agama ini. Inilah warisannya. Ilmu yang ditinggalkan oleh beliau, Kitabullah wassunnah, ya, kitab Kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kata beliau, "In tamassaktum bihi lan tadhillu ba'dahuma abadan." Ya, kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wassunnati. Kitabullah dan sunnahku. Inilah warisan Nabi. Ya. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke pasar-pasar kaum muslimin. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang yang berada di pasar tersebut, yakni di kota Madinah, "Ya ahlas suq, tatabaya'una bid-dirham wad-dinar wa mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqassamu fil masjid." Ya, kata Abu Hurairah kepada orang-orang yang ada di pasar pada waktu itu, "Wahai ahli pasar ya ini. Apa sih? Bahasanya gimana itu? Ya, pokoknya gitulah. Wahai orang-orang yang berada di pasar, ya, kalian masih sibuk saja untuk berjual beli dengan dirham dan dinar, sementara warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid sana." Ya. Faharu ilal masjid, maka mereka pun berlarian ke masjid. Ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berlomba-lomba untuk mendatangi masjid. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di masjid melainkan halaqah-halaqah zikir. Orang-orang yang zikir, orang-orang yang ibadah, ya. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Naam. Maka mereka bertanya, "Aina tarikah ya Abu Hurairah? Mana warisan Nabi itu ya Abu Hurairah? Kok enggak ada?" Ya, subhanallah. Naam, kata Abu Hurairah, "Thaqilatkum ummahatukum." Celaka kalian ini. "Wahal taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhaman wa dinaran?" Apakah kalian menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan meninggalkan dirham dan dinar untuk kalian? Ya. "Innama tarakal ilm faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir." Hanya saja yang beliau tinggalkan itu adalah ilmu agama ini. Barang siapa yang mau meraihnya, dia akan mendapatkan warisan yang besar. Naam. Jadi kalau kita belajar agama ini, artinya kita sedang berbagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Siapa yang tidak mau warisan Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau kita mencintai beliau, kita menginginkan warisannya, pelajari agamanya. Itulah warisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Dan yang paling terbesar dari warisan beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih." Ya, Al-Qur'an yang tidak didatangkan, yang tidak didatangi oleh kebatilan, tidak di hadapannya dan tidak pula di belakangnya. Naam. Dikatakan oleh Anas bin Malik, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, kata Anas bin Malik, "Lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai', falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai'. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka terang segala sesuatu yang ada di kota tersebut. Dan tatkala beliau meninggal, maka gelaplah segala sesuatu dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir riwayatnya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Dan kata Anas bin Malik, tidaklah kami mengangkat tangan kami dari menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tanah kuburan beliau sampai hati-hati kami ini masih mengingkari apa yang kami lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka masih enggak percaya kalau Nabi itu sudah meninggal dunia. Mereka sudah kuburkan tapi dalam keadaan hati mereka masih terkejut, ya, masih shock dengan meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sampai-sampai Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada Anas bin Malik setelah penguburan Nabi alaihi salatu wassalam, kata Fatimah, ya Anas, atabat anfusukum antahtu ana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab. Wahai Anas, apakah hati-hati kalian, jiwa-jiwa kalian merasa nyaman ketika kalian menyiramkan tanah di atas kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya mereka masih larut di dalam kesedihan. Ya, suatu hal yang berat ketika mereka harus menguburkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, peristiwa yang besar dengan meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, maka umat ini kehilangan seorang pemimpin yang membawa keselamatan untuk mereka, baik dunia mereka dan akhirat mereka, dan dilanjutkan oleh seorang yang mulia, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memang layak menggantikan Nabi alaihi salatu wassalam seutama-utama umat ini setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini luar biasa. Di dalam banyak peristiwa dia menenangkan kaum muslimin. Ya, dalam peristiwa ketika baru meninggalnya Nabi, ketika peristiwa yang sensitif untuk mengangkat khalifah, kemudian peristiwa bagaimana menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana akan dikuburkan. Demikian pula setelah terangkatnya beliau sebagai khalifah sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, kaum muslimin dalam keadaan goncang pada waktu itu. Banyak orang-orang atau wilayah-wilayah Arab yang baru masuk ke dalam Islam, ya, sebagiannya murtad, sebagiannya bimbang, sebagiannya masih menanti-nanti kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, maka dengan adanya Abu Bakar, Allah selamatkan Islam dan kaum muslimin dengan seizin Allah. Ketegasan Abu Bakar pada waktu itu memberikan kenyamanan. Yang tadinya Abu Bakar ini seorang yang lembut, halus, kalau sholat suka menangis ketika membaca Al-Quranul Karim, ya, ternyata dalam situasi-situasi tertentu beliau adalah seorang yang teguh jiwanya, kuat pendiriannya, dan tegas di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menentukan sikap pada waktu itu karena suasananya genting. Kalau beliau tidak bersikap tegas, maka orang-orang yang tadinya tunduk kepada Islam dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, banyak yang akan guncang, dan wilayah-wilayah yang baru masuk ke dalam Islam akan terpisah dan akan tersebar luas di tengah-tengah manusia sikap murtad dari Islam. Belum lagi pada waktu itu ada ancaman Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi dan mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Ya. Sedangkan di wilayah Bani Hanifah, mereka menolak untuk membayar zakat kepada Abu Bakar sebagaimana yang pernah mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang murtad dari Islam pada waktu itu. Maka Abu Bakar tegas, ya. Dia katakan, aku akan perangi mereka sampai mereka mau membayar walaupun seutas tali yang pernah mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan aku biarkan. Sampai ditegur oleh Umar ibn al-Khattab, bukankah mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Maka Abu Bakar menyatakan, Nabi menyatakan, kecuali kalau mereka tidak memenuhi haknya Islam, dan membayar zakat itu adalah haknya Islam. Maka Umar pun mengikuti pendapatnya Abu Bakar. Beliau mempersiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, para murtadin yang tidak mau membayar zakat. Ya. Di lain sisi, nah, apa? Kodok ya. Dulu itu ada kisahnya. Jadi di majlisnya Imam Malik rahimahullah, suatu ketika Imam Malik sedang taklim, ya, menyampaikan hadis di majlisnya. Tiba-tiba lewat gajah besar. Antum cuma kodok. Waktu itu lewat gajah besar. Dan di kota Madinah jarang gajah. Dari mana gajah? Orang-orang pada ngelihat semua, memperhatikan, sibuk ya kayak tadi itu. Nah, ada satu orang yang nggak bergeming sedikit pun, terus memperhatikan Imam Malik, yaitu Al Imam Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Kata Al Imam Malik, kenapa engkau tidak menoleh seperti orang lain menoleh? Kenapa engkau tidak memperhatikan gajah seperti orang lain memperhatikannya? Katanya, ya Imam, aku datang ke sini bukan untuk melihat gajah. Aku datang ke majlismu untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa urusanku dengan gajah? Biarin gajah. Kata Imam Malik, wallahi hadza aqalun nas. Demi Allah, ini manusia yang paling berakal. Lah, antum pilih yang mana? Nah, itu kisahnya demikian. Ya, tinggal antum tafsirkan sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. Lantas pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu an mempersiapkan pasukan untuk menumpas orang-orang yang murtad. Ya. Waktu itu daerah-daerah lain sudah goncang. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, hanya tiga tempat yang masih kokoh keislamannya, yang tidak terpengaruh, yang tidak goncang. Mekah, Madinah dan Taif. Dan di sini keunggulan orang-orang Taif. Mereka paling terakhir masuk ke dalam Islam, tapi begitu mereka masuk ke dalam Islam, kuat keimanan mereka, kuat keislaman mereka. Nah, maka dengan ketegasan Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan berhasil ditumpas oleh Abu Bakar. Ya. Setelah itu pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid menuju ke Yamamah, ke arah Musailamah al-Kadzab, dan berhasil menumpas gerakan Musailamah al-Kadzab dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab melalui Wahsy yang pernah membunuh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia menebus dosanya, membunuh manusia yang baik, ya, yang sangat dicintai oleh Nabi. Dia tebus dengan membunuh Musailamah al-Kadzab, sedusta-dustanya manusia. Nah, di satu sisi pada waktu itu Abu Bakar juga mempersiapkan pasukan yang pernah dipersiapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu pasukan Usama bin Zaid yang akan dikirim ke daerah Balkan untuk menghadapi Romawi. Ya, sempat ditentang oleh para sahabat yang lain, tapi Abu Bakar menyatakan, aku tidak pernah akan menggagalkan apa yang sudah dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan utus pasukan Usama bin Zaid sebagaimana yang telah diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, padahal waktu itu kekuatan kaum muslimin hanya terpusat di Madinah yang paling intinya, karena tiga tempat yang kokoh, Mekah, Madinah, kemudian Thaif. Tapi ketegasan Abu Bakar inilah yang kemudian membuat selamatnya Islam dan kaum muslimin dengan seizin Allah. Akhirnya orang-orang yang tadinya ragu, orang-orang yang tadinya menanti-nanti kira-kira apa yang akan terjadi, orang-orang yang tadinya mengintai, akhirnya semuanya menjadi tenang, kondisinya kembali kondusif, ya. Dan kaum muslimin kembali merasakan kenyamanan dengan ketegasan Abu Bakar radhiyallahu an, yang dengan ketegasannya dia membasmi orang-orang yang murtad sampai mereka mau membayar zakat, kemudian menumpas Musailamah al-Kadzdzab dan juga mengirim pasukan Usama bin Zaid, ya. Dan musuh-musuh Islam ya tidak berani, mereka menyangka bahwa dengan meninggalnya Nabi umat Islam akan lemah. Ternyata mereka sedikit pun tidak terpengaruh, buktinya mereka masih mengirim pasukan menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mereka menumpas Musailamah al-Kadzdzab dan bahkan bersiap dan sudah mengirimkan pasukan untuk memerangi Romawi di daerah Syam. Nah, yang dikirim ke daerah Syam. Taib, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Imam Ali ibn al-Madini rahimahullah bahwasanya kata beliau, hafizallahu hadzal din bi rajulaini tsnain. Allah menjaga agama ini di masa lampau dengan dua orang. Bi Abi Bakrin fi ayyamir riddah wa bil Imami Ahmad fi ayyamil mihnah. Allah menjaga agama ini dengan dua orang. Yang pertama yaitu Abu Bakar ketika terjadinya kemurtadan manusia dari Islam sepeninggalnya Nabi. Dengan ketegasan Abu Bakar akhirnya selesai masalahnya. Yang kedua adalah dengan Al-Imam Ahmad ketika manusia diuji dengan pendapat kufur yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Kesabaran Al-Imam Ahmad yang menyatakan Al-Qur'an kalamullah setelah tiga generasi khalifah, akhirnya pendapat ini dimenangkan oleh Allah dan menjadi mazhab kaum muslimin bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara pelajaran itu ya, kita ambil beberapanya saja karena tadi kalimatnya kan banyak ya. Kalau banyak itu artinya bisa sampai subuh. Tapi kita ambil sedikit dari yang banyak. Di antaranya adalah bahwasanya al-a'malu bil khawatim. Al-a'malu bil khawatim. Bahwasanya setiap amalan itu tergantung dengan penutupnya. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat beliau, beliau alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertasbih, banyak bertaubat. Seperti dalam surat An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan meminta ampunlah kepadanya karena sungguhnya dia adalah penerima taubat. Makanya sebelum beliau meninggal kata Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Muslim, beliau sering mengucapkan, memperbanyak mengucapkan sebelum beliau meninggal, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan dengan memujimu aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Nah, jadi di akhir-akhir usia Nabi itu banyak ibadah. Ya, beliau di setiap bulan Ramadan biasanya beliau iktikaf 10 hari. Tapi di tahun yang beliau meninggal pada tahun itu beliau iktikafnya 20 hari. Nambah 10 hari. Nah, yang biasanya di bulan Ramadan kalau di tahun-tahun sebelumnya beliau khatam Al-Qur'an itu sekali. Di bulan Ramadan yang pada tahun itu beliau meninggal, beliau khatam dua kali. Memperbanyak ibadah. Ya makanya orang yang sudah lanjut banyak ibadah. Ya. Sampai dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin bab khusus bahwa orang yang sudah sampai usianya 40 tahun memperbanyak ibadah. Nah, Orang yang sudah mulai usianya 40 tahun ke atas memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah di akhir-akhir usia, judul babnya. Dan di sana beliau bawakan sebuah riwayat bahwasanya kebiasaan penduduk Al-Madinah di masa lampau, mereka kalau sudah mencapai usia 40 tahun, tafarrahu lil ibadah, mereka mengkhususkan diri, mengkonsentrasikan diri hanya untuk ibadah. Naam. Baik. Sehingga kalau sudah lanjut, ya udahlah, enggak usah mikir dunia deh. 40 tahun ke atas. Ana termasuk udah 40 tahun sudah. Allah musta'an. Enggak kerasa. Kan? Rasanya tuh kayak masih bujang aja gitu ya. Nah, padahal sudah usianya ya sudah lumayan. Nah, kalau sudah di akhir-akhir usia lebih banyak ibadah. Ini sudah usianya lanjut masih mikir bisnis, gimana membangun bisnis yang maju. Ya telat. Ya nanti enggak dapat dunianya, enggak dapat akhiratnya. Hidup itu pilihan. Antum mau milih yang mana? Ya. Dunia sebentar. Kalau antum kejar dunia, enggak kerasa usia antum sudah sampai pada batas yang Allah berikan jatah untuk hidup. Datang kematian secara tiba-tiba itu mungkin saja pada setiap saat. Siapa yang menjaminnya di antara kita bahwa dia akan panjang usianya sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Tidak ada. Ya. Sehingga kalau sudah usia sudah di atas 40 tahun, lebih banyak untuk berpikir mempersiapkan diri bagi akhirat. Dunia itu ya, karena memang kita gak bisa lepas dari dunia, ya ngikut lah, tapi pokoknya kita sudah mulai berpikir tentang akhirat. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya Nabi alaihi salatu wassalam memperbanyak ibadah di akhir usia beliau. Ini beliau alaihi salatu wassalam yang dinyatakan qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosanya telah diampuni baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, alaihi salatu wassalam. Naam. Demikian pula di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kematian itu akan terjadi pada siapapun. Tidak ada orang yang kekal abadi selamanya. Kata Allah di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau akan meninggal, akan mati, dan sungguhnya mereka semuanya juga akan meninggal. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya setiap diri akan merasakan kematian. Ya, orang kalau sudah datang kematiannya berarti sudah terjadi pada dirinya kiamat, kiamat kecil. Qad qamat kiamatuh. Dan kematian itu datang, ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Allah sudah mengingatkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan yang ke-100, kata Allah, "Idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Apabila telah datang kepada salah seorang dari mereka kematiannya, barulah dia akan mengatakan, "Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke muka bumi. La'alli a'malu salihan fima tarakt." Ya, mudah-mudahan aku bisa beramal dengan amalan saleh dalam dunia yang telah pernah aku tinggalkan. Ya. Apakah mungkin dia kembali ke muka bumi? Kata Allah, "Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha." Itu hanya kalimat yang diucapkannya saja. "Wa mim waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka telah menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mengingat kematian, khalas. Dahulu para salaf kalau sudah mengingat kematian, maka mereka kehilangan akal mereka karena dahsyatnya kematian itu. Nah, sehingga suatu saat Al-Hasanul Basri rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, ketika itu beliau sedang memikirkan tentang kematian. Katanya Al-Hasanul Basri rahimahullah, ya hadza la adri ma taqul. Wahai orang ini, aku tidak tahu apa yang kau ucapkan. Qatasha aqli min dzikril maut. Ya, akalku telah hilang karena mengingat dahsyatnya kematian. Nah. Ini orang-orang yang saleh. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita persiapkan demi kematian tersebut? Yang kematian itu tidak akan pernah luput dari seorang pun. Taib. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dengan kematian Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat zuhud kepada kehidupan dunia. Ya. Coba kita lihat, kita perhatikan peristiwa tadi. Sebelum beliau meninggal, sebetulnya beliau sudah diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Antara beliau masih tinggal di muka bumi dan Allah akan berikan kunci perbendaharaan-perbendaharaan bumi kepada beliau, akan dibukakan sekian banyak kemenangan. Ya. Harta benda akan dilimpahkan. Atau beliau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau pilih? Apa yang beliau pilih? Ila rafiqil a'la. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa zuhudnya beliau alaihi salatu wassalam ketika berurusan dengan urusan dunia, ya, sehingga beliau memilih akhirat. Nah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah, bahkan kalian mengedepankan kehidupan dunia sementara akhirat itu adalah perkara yang lebih baik dan lebih kekal abadi selamanya. Nah, dan ketika beliau alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan beliau tidak meninggalkan dinar dan tidak pula dirham, tidak ada budak wanita, tidak ada budak lelaki yang beliau tinggalkan. Nah, beliau hanya meninggalkan seekor baghlah. Baghlah ini adalah peranakan antara keledai dengan kuda. Ya, namanya baghlah. Nabi itu punya baghlah berwarna putih. Itu yang beliau tinggalkan. Juga beliau tinggalkan pedangnya, senjatanya. Nah, dan ada sebagian tanah yang semua itu disedekahkan, karena apa yang ditinggalkan oleh para nabi adalah sedekah. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan baju besinya masih tergadai, ya, pada seorang Yahudi yang memberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam satu sok dari tepung gandum. Ya. Beliau gadaikan baju besinya. Beliau meninggal dalam keadaan baju besinya masih tergadai. Nah, beliau alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika ditawarkan apakah menjadi seorang nabi dan penguasa di muka bumi atau seorang nabi dan hidup bersahaja. Maka malaikat Jibril alaihis salam mengisyaratkan kepada beliau, tawadha ya Muhammad, ya, merendah dirilah, rendah hatilah wahai Muhammad. Maka Nabi alaihis salatu wassalam memilih hidup dengan bersahaja. Makanya kalau kita membaca bagaimana sirah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana hidup beliau, ya, beliau hidup dalam keadaan pernah sebulan di rumahnya tidak ada masakan, tidak ada api yang menyala. Yang mereka makan hanya dua yang hitam, al-aswadan, hanya ada air putih dan kurma saja, ya. Padahal istrinya Nabi itu berapa? 9, bukan 1. Istrinya 9. Nah, Taib. Beliau juga tak jarang lapar. Bahkan beliau itu lapar enggak satu hari, bisa beberapa hari, bisa dua hari, bisa tiga hari. bukan hanya sekedar menahan lapar dalam keadaan di sebahagian kondisi beliau lapar belum makan beberapa hari dan harus mempersiapkan pasukan untuk perang dan harus menggali parit untuk melindungi kota Madinah sebagaimana dalam peristiwa apa? Perang Khandaq. Nah, beliau alaihi salatu wassalam tidur dalam keadaan tikar yang beliau pakai untuk tidur membekas di mana? Di punggungnya. Beliau alaihi salatu wassalam zahid fid dunya. Ya. Orang yang zuhud dalam urusan dunia. Baik, ini adalah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwa kebahagiaan itu bukan pada dunia, bukan pada harta benda. Ya. Justru kebahagiaan itu adalah ketika seorang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu kerugiannya orang-orang yang banyak harta ketika di akhirat kelak mereka akan tertunda masuk ke dalam surga sebanyak berapa? 500 tahun. Jadi orang-orang tidak pada masuk surga, orang-orang kaya masih tertahan sebanyak 500 tahun harus mempertanggungjawabkan tentang hartanya. Min aina kasabtahu wa aina anfaqtahu? Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau gunakan? Orang punya harta, seberapapun hartanya, ini pertanyaan yang tidak bisa dia hindari. Ini pertanyaan yang pasti akan ditanya oleh Allah. Di mana engkau dapatkan? Untuk apa engkau gunakan? Nah, maka az-zuhud di samping membuat seseorang lebih mengingat kepada akhirat juga membuat bebannya ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi pelajaran untuk beragama itu karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena seseorang. Makanya ketika Abu Bakar berdiri mengingatkan kaum muslimin termasuk Umar ibn al-Khattab yang ada di dalamnya, kata beliau, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembahnya, beribadahnya kepada Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadahnya kepada Allah, sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau beragama itu beragama karena Allah, jangan karena orang. Nah, kalau berbuat, berbuatlah karena Allah, jangan karena manusia. Kita berbuat sesuatu karena Allah, dan kalau meninggalkan sesuatu juga karena Allah, bukan karena manusia. Nah, demikian pula di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya innalil mauti lasakarat. Ya. Kematian itu mempunyai kedahsyatan-kedahsyatan, kesulitan yang luar biasa. Kita tahu bagaimana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan sakit parah. Sampai beliau merintih karena sakitnya. Ya. Sampai Fatimah radhiyallahu anha menderita. Kasihan melihat orang tuanya atau bapaknya yang menderita karena rasa sakit itu. Ya karba abatah. Ya, alangkah menderitanya bapakku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. La laisa li abiki karbun ba'dal yaum. Laisa li abiki karbun ba'dal yaum. Tidak akan pernah ada lagi penderitaan untuk bapakmu setelah hari ini. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai seorang nabi dan rasul, manusia yang paling mulia, rasul yang mendapatkan kedudukan khalilullah, kekasih spesial bagi Allah azza wajalla, ya, meninggalnya tidak mudah. apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi saat-saat seperti ini? Semua kita akan menghadapinya, sakaratul maut. Nah, oleh karena itu bukanlah tanda husnul khatimah seorang meninggal dalam keadaan tenang. Kan ada orang yang berpendapat, oh dia husnul khatimah, kenapa? Tenang banget matinya. Lah kalau matinya tenang banget tapi dalam hidupnya dia suka ke dukun, ya, suka minta ke kuburan wali. Nah, suka berbuat perbuatan-perbuatan yang syirik, ya percuma. Ya, orang yang berbuat syirik, yang syiriknya mengeluarkan dari Islam, ketika dia meninggal dunia, arwahnya tidak akan diterima di atas langit sana. Karena setiap orang meninggal itu nyawanya pertama kali akan dibawa ke atas langit untuk dimintakan izin naik ke atas langit, sampai ke langit yang di sana ada Allah, ya, ke langit yang ketujuh. Nah, tapi orang yang meninggal dalam keadaan kufur, baru langit yang pertama, nyawanya akan ditolak oleh para malaikat dan dia akan dilemparkan dari atas langit sana menuju kuburnya. Nah, sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi bukan salah satu tanda husnul khatimah itu matinya tenang. Nabi matinya dalam keadaan sakit yang parah, luar biasa. Ya. Sampai sebelum beliau meninggal itu beliau mencuci mukanya, ya, ada air mencuci mukanya untuk meringankan rasa sakit. Setelah itu beliau menyatakan la ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Kemudian beliau menunjuk ke atas ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la. Nah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ini masih sakaratul mautnya. Nah, pernah antum lihat orang sakaratul maut? Sudah pernah nyaksikan? Pernah nyaksikan? Sekali-kali saksikan. Ya, maksudnya apa? Untuk mengambil pelajaran gini loh kalau orang mati itu. Supaya kita itu enggak cinta dunianya nemen gitu loh. Kita akan mati. Saya pernah lihat orang sakaratul maut. Memang mengerikan. Ya, mengerikan, subhanallah. Ya, apalagi ketika gara-gara itu nyawa sedang di kerongkongan seperti orang apa ya ngorok. Nah, semua kita akan menghadapi itu. Nah, tinggal pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi saat-saat seperti itu. Ya, ketika nyawa kita telah berada di alam barzakh, maka di sana yang berlaku adalah amal. Dan tidak akan berguna semua harta benda yang pernah kita kumpulkan. Makanya sering-sering mengingat kematian itu adalah perkara yang baik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, di antara ajaran beliau, beliau menyatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarahilah kuburan-kuburan itu, kata Nabi, karena sungguhnya kuburan-kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat lain beliau menyatakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan ini, yaitu al-maut, kematian. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasallam di antaranya beliau sering datang ke kuburan Baqi, ya. Mengunjungi kuburan Baqi di tengah malam. Beliau mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka. Ini amalan yang bagus, sering ke kuburan, apalagi di tengah malam. Kenapa takut? Ana juga belum pernah nyoba sih. Tapi bagus. Nah, mengambil ibrah. Bukan mencari pesugihan. Ngambil ibrah, datang ke kuburan di tengah malam. Begitulah gelapnya kuburan. Itu masih di atasnya yang kita saksikan. Naik kita kalau di bawahnya. Kalau kita berada di dalam gelapnya kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita perbuat, apalagi gelapnya kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan yang kita pernah jatuh di dalamnya, sangat mengerikan sekali kuburan itu. Nah, makanya sering ke kuburan, jangan sering ke mall, jangan sering ke tempat-tempat yang mengingatkan kita, justru membuat kita semakin semangat mencari dunia. sering ke pasar, lo jualannya di pasar, Ustaz, gimana? Nah, ya secukupnya lah. Nah, sering menziarahi kuburan itu baik, ya, dalam rangka untuk mencari hikmah, pelajaran dari kematian yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Makanya kalau berada di kuburan itu, kita upayakan sebisa mungkin kita dalam keadaan khusyuk, mengingat kematian, ya, zikir kepada Allah. Ya, terkadang kita terpancing juga ketika di kuburan ada yang ngajak ngobrol, kita ngobrol terus cekikikan, ya, guyon apa ini itu. Itu enggak bagus sebetulnya di kuburan. Karena kuburan bukan tempat seperti itu. Ya. Para sahabat ketika berada di kuburan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka diam, hening, seolah-olah disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, kalau seandainya burung singgah di kepala mereka, maka burung itu tidak akan terbang. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka untuk berlindung dari azab kubur. Ta'awwadzu billahi min adzabil qabr, kata Nabi. Berlindunglah kalian dari azab kubur karena mengerikan sekali. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ini mengandung pelajaran yang cukup banyak kalau kita mau mengamatinya. Nah, demikian pula insyaallah ini yang terakhir. Dari meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa agama ini adalah agama Allah. Sehingga meskipun Nabi alaihi salatu wassalam meninggal, agama ini akan terus berlangsung selama adanya bumi ini sampai datangnya hari kiamat. Karena Allah yang pasti menjaganya. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, agama ini, dan kami pula yang akan menjaganya. Sehingga kita enggak usah khawatir tentang Islam. Ya, banyak orang sekarang ini khawatir tentang agama, khawatir tentang dakwah, bagaimana ini, bagaimana itu. Kita enggak perlu khawatir, agama ini milik Allah. Ya, dia yang akan membelanya. Allah yang akan menjaganya. Setiap masa, setiap saat pasti Allah akan ciptakan, Allah akan adakan di muka bumi ini orang-orang yang membela agamanya. Kalau enggak kita, orang lain. Ya. Jadi kalau masalah dakwah ini, ya dakwah yang hak ini, demikian pula agama Allah yang hak ini, enggak perlu kita khawatirkan. Dia ada yang membelanya, yaitu Allah. Allah yang akan menjaganya. Yang perlu kita khawatirkan siapa? Ya diri kita sendiri. Ya. Kenapa kita perlu khawatirkan diri kita? Karena kita akan bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita enggak ada jaminan, siapa yang akan menjaga kita? Siapa yang akan memelihara kita sehingga kita tetap istiqamah di atas al-haq? Siapa yang menjamin? Enggak ada yang menjaganya. Kita bukan manusia yang maksum. Sehingga nasihat para ulama itu, ya, yang kita khawatirkan bukan agama ini. Yang kita khawatirkan adalah diri kita, dosa kita. Satu dosa membawa kerusakan dunia dan akhirat. Bahkan membawa kalahnya sepasukan besar kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang terjadi pada perang Hunain. Ya, perang Hunain, mereka kalah di awal perang. Kenapa? Karena sikap ujub, sikap bangga diri yang ada pada mereka, sehingga mereka tunggang langgang, ya, carut marut, ya, oleh sebab serangan musuh yang datang secara tiba-tiba, yang tadinya mereka menyangka mereka pasti menang. Allah ingatkan mereka. Ya, sehingga Allah katakan wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Pada hari perang Hunain, kata Allah, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, ujub. Karena pada waktu itu pasukan kaum muslimin 12.000 orang. Sebab itu adalah hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fathu Makkah sudah terjadi. Orang-orang Arab sudah masuk ke dalam Islam. Sehingga mereka bisa menghimpun pasukan yang terdiri dari para sahabat lama dengan sahabat-sahabat yang baru masuk sebanyak 12.000 orang. Dan belum pernah di kalangan Arab mereka berperang dengan jumlah pasukan sebesar itu. Sehingga mereka menyangka, wah, gak mungkin kalah. Hunain kecil. Ya. Ternyata begitu mereka sampai di wilayah Hunain, mereka dikejutkan oleh serangan musuh yang datang secara tiba-tiba dari atas bukit dengan panah dan tombak, sehingga mereka carut marut, kocar kacir, bahkan beberapa sahabat mulia lari dari peperangan pada waktu itu. Abu Sufyan terpanah matanya sebelah. Ya. Nah, makanya Allah ingatkan, ingat pada hari perang Hunain, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, falam tughni ankum syai'a, kata Allah, itu tidak akan memberi kemanfaatan kepada kalian sedikit pun. Ya. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi terasa sempit oleh kalian padahal bumi itu luas. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling ke belakang. Satu dosa ujub. Ya. Jadi yang perlu dikhawatirkan itu adalah dosa kita. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau agama ini ada yang menjaganya, yaitu Allah. Ya. Setiap masa tidak akan pernah agama ini sepi dari orang-orang yang membela agama Allah Jalla wa'ala. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kematian Rasulullah alaihissalatu wassalam. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini memberikan kemanfaatan di dalam hidup kita dan membuat kita semakin cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan kepada sunnahnya. Dan saya ingatkan, termasuk dari kecintaan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, hendaknya kita sering-sering berselawat, sering-sering berselawat kepada beliau alaihissalatu wassalam, karena selawat kita akan dihadapkan kepada beliau dimanapun kita. Nah, dan barang siapa yang berselawat kepada beliau dengan satu selawat, Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Dan sebaik-baik selawat kepada Nabi apa? Selawat apa yang paling terbaik di dalam berselawat kepada Nabi? Selawat yang diistilahkan dengan selawat Ibrahimiyah. Apa itu? Seperti dalam sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa barik wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini namanya selawat Ibrahimiyah. Kalau dalam sholat tidak boleh ditambahi sayyidina, tapi kalau di luar sholat boleh-boleh saja, tapi menggunakan lafzul hadith lebih utama tanpa sayyidina. Tapi kalau ada orang membaca dengan sayyidina enggak masalah. Misalnya dia mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak ada masalah kalau di luar salat. Kalau dalam salat harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka banyak-banyaklah berselawat. Kemudian hal yang juga sangat dibenci atau dimurka oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan turun malaikat Jibril, yaitu orang yang tidak mau mengucapkan selawat ketika nama Nabi disebutkan. Makanya kalau ada yang mengatakan Nabi atau Rasul atau Muhammad, kita selawat. Jangan diam. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Raghima amfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik." Celakalah seseorang yang kalau namamu disebutkan di hadapannya, dia tidak berselawat kepadamu. Bahkan di dalam khutbatul Jum'ah sekalipun, ya, selawat termasuk yang dikecualikan. Kita boleh mengucapkan selawat, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak penting keras, yang penting kita ucapkan dan cukup kita perdengarkan pada diri kita sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan dulu pas jam 9. Kurang 1 menit. Nah, wabillahi taufik. Ada pertanyaan? Kayaknya lebih baik enggak usah, Ustaz. Ya. Panjang lagi nanti urusannya. Baik, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.